الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhawil Kitabi Wasunnah, dan kita telah masuki pembahasan tentang beberapa keadaan mereka yang tidak diperbolehkan menyerahkan zakat kepada golongan-golongan tersebut. Telah kita jelaskan yang pertama, yaitu mereka yang termasuk ghani, termasuk dalam kategori kaya, maka mereka tidak berhak untuk menerima zakat kecuali apabila mereka termasuk di antara al-gharim atau al-amil alaiha, maka diperbolehkan meskipun mereka termasuk dalam kategori ghani, kaya. Demikian pula seorang yang memiliki kekuatan untuk berpenghasilan, apabila dia mampu, maka tidak diperbolehkan baginya meninggalkan untuk mencari nafkah, mencari penghasilan, kecuali apabila ada uzur syar'i. Seperti misalnya dia menuntut ilmu, dan wajib baginya menuntut ilmu, terlebih di kampungnya tidak ada yang mengajarkan kepada mereka agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keadaan seperti ini, seorang mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu yang menyebabkan dia tidak bekerja, tidak mencari nafkah, maka ini diperbolehkan untuk diberikan kepadanya zakat apabila dia termasuk di antara jenis fakir, atau sebagian para ulama menganggapnya bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-usul wal-furu' wal-zawjah. Orang tua, termasuk kakek dan nenek, demikian pula keturunan, termasuk cucu, anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Demikian pula istri, karena yang wajib adalah menafkahi mereka. Yang wajib menafkahi mereka, kecuali dalam kondisi yang disebutkan oleh para ulama, apabila seseorang tidak mampu menafkahi keluarganya tersebut sementara ada uang zakat, maka diperbolehkan diserahkan pada mereka zakat apabila mereka berstatus sebagai orang yang fakir, miskin, atau seorang yang dililit hutang misalnya. Kemudian kita masuk poin yang ketiga, al-kuffar ghairul mu'allafin. Orang-orang kafir yang mereka bukan dari kalangan mu'allaf. Sebab asal hukumnya zakatul fitr diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan diserahkan kepada orang-orang miskin kaum muslimin. Maka orang kafir tidak berhak menerima zakat, terkecuali seorang yang disebut mu'allaf. Seorang yang disebut mu'allaf, yang dengannya akan dikuatkan imannya. Naam. Atau seorang yang dari kalangan tokoh, yang memiliki kekuatan yang dikhawatirkan akan menyakiti kaum muslimin, maka diperbolehkan agar kaum muslimin terhindar dari kejahatannya. Fala yajuzu daf'u zakati ila al-kuffar, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat kepada orang-orang kafir. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kayanya mereka, kaum muslimin, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kaum muslimin. Ay aghniya'ul muslimin wa fuqara'uhum duna ghairihim. Yaitu orang-orang kaya dari kaum muslimin, demikian pula orang-orang fakir mereka, tanpa yang lainnya. Wa li'anna min maqasidiz zakati ighna'a fuqara'il muslimin. Dan karena termasuk di antara tujuan utama zakat adalah memberi kecukupan kepada orang-orang fakir dari kaum muslimin. Bukan kepada orang-orang kafir, tapi kaum muslimin. Wa tawtida da'aimil mahabbati wal ikha baina afradil mujtama'il muslim. Dan untuk semakin mengokohkan tali mahabbah, tiang rasa cinta dan persaudaraan di antara individu masyarakat muslim. Wa dzalika la yajuzu ma'al kuffar, dan yang demikian ini tidak diperbolehkan bersama dengan orang-orang kafir. Jadi harus diserahkan pada kaum muslimin. Yang keempat, alun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga nabi termasuk dalam ahlul bait. Keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahillu zakatu li ali nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikraman lahum li syarafihim, tidak dihalalkan zakat diserahkan pada keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan mereka dan karena kemuliaan mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innaha la tahillu li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas, bahwa zakat itu tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran dari harta manusia. Jadi seakan-akan pada harta itu ada sampahnya, ada ampasnya. Seperti halnya seseorang yang hendak mengambil santan kelapa, diperas, diambil santannya, yang sisanya adalah kotorannya. Maka demikian pula halnya harta. Harta apabila tidak dikeluarkan padanya zakat, maka dia ibaratnya seperti sesuatu yang masih ada kotoran yang belum dibersihkan, yang belum disaring. Sampai seseorang mengeluarkan zakat, apabila dia telah mengeluarkan zakat sedekah, maka hartanya pun menjadi harta yang bersih. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi zakat menjadikan harta seseorang itu menjadi bersih. Oleh karena itu yang dikeluarkan keadaannya seperti ausakh, seperti ampas, seperti sampah. Dan untuk memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya, maka mereka tidak dihalalkan untuk memakan dari hasil sedekah. Lalu siapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Alun Nabi. Wa alun Nabi sallallahu alaihi wasallam qila hum banu Hashim wa banu Al-Muttalib. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud alun Nabi adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Wa qilahum banu Hashim faqat wa huwa sahih. Dan ada pula yang pendapat yang mengatakan bahwa hanya Banu Hashim saja yang termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banul Muttalib bukan dari keluarga Nabi. Sebagaimana kita ketahui ayyuhal ikhwah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bernama Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin siapa? Hah? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya Syaibah, Syaibatul Hamid. Dan dia digelari Abdul Muttalib disebabkan karena suatu ketika Al-Muttalib berjalan bersama Syaibah ini, Syaibatul Hamid. Yani Syaibatul Hamid suatu ketika berjalan bersama dengan pamannya. Karena Muttalib ini saudaranya Hashim. Syaibatul Hamid anaknya Hashim. Ya. Ketika mereka berdua berjalan, orang menyangka bahwa Syaibatul Hamid ini adalah budaknya Al-Muttalib. Sehingga dia pun akhirnya menjadi masyhur disebut Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Padahal bukan budak, keponakannya. Akhirnya menjadi masyhur dengan sebutan Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Abdu Manaf ya, ini kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Hashim yang kedua, kemudian Abdu Manaf yang ketiga. Abdu Manaf memiliki 4 orang anak. Yang pertama Hashim, kemudian Al-Muttalib, kemudian Abdu Syams, kemudian Naufal. Kemudian Abdu Syams, kemudian Naufal. Jadi ini 4 anak. Nah, dari keturunan Hashim disebut Banu Hashim. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim. Dari keturunan Al-Muttalib disebut Banul Muttalib. Dari keturunan Abdu Syams disebut Banu Abdi Syams. Dan dari keturunan Naufal disebut Banu Naufal. Keturunannya Naufal. Nah, yang manakah dari mereka ini yang disebut sebagai alun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Kata beliau di sini, yang sahih yang termasuk alun Nabi yang diharamkan bagi mereka sedekah zakah hanyalah dari Banu Hashim. Dari Banu Hashim. Tidak yang lainnya. Jadi keluarga Al-Abbas, keluarga Ja'far ini semua ya termasuk Banu Hashim. Dari keturunannya Hashim. Adapun Banu Muttalib, adapun Banu Abdi Syams dan Banu Naufal ini jelas bukan dari Alun Nabi. Lalu Banul Muttalib bagaimana? Terjadi khilaf. Yang dikuatkan oleh beliau bahwa yang termasuk Alun Nabi yang tidak dihalalkan bagi mereka sedekah dan zakat hanyalah dari Banu Hashim. Ada sebagian pendapat yang beliau sebutkan di sini bahwa yang termasuk Alun Nabi bukan hanya dari Banu Hashim tapi juga dari Banul Muttalib. Dari Banu Al-Muttalib. Mereka berdalil dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jubair bin Mut'im bahwa orang-orang Quraisy kafir Quraisy ketika memblokade Banu Hashim, memblokir Banu Hashim, mereka ditempatkan satu lembah. ya, diblokir, tidak diberikan makanan, tidak diberikan minuman. Ini Banu Hashim, maka Banul Muttalib ikut serta. Artinya ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Banu Hashim. Ini pada peristiwa awal-awal Islam. Ya. Awal-awal Islam. Nah, ketika kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah, ya, telah ditetapkan al-khumus, 1/5 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Mereka diperbolehkan menerima al-khumus, 1/5 dari harta rampasan perang. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berasal dari keturunan Banu Abdisyams. Dan Jubair bin Mut'im berasal dari Banu Naufal. Banu Abdisyams, Banu Naufal. Abdisyams, Naufal, Hashim, Al-Muttalib, mereka bersaudara dari anak-anaknya Abdul Manaf. Nah, Utsman bin Affan dari Banu Abdisyams, Jubair bin Mut'im dari Banu Naufal. Ketika diberikannya Al-Khumus, yang diberikan hanya kepada Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Maka sempat protes Utsman bin Affan. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, engkau berikan kepada Banul Muttalib wa taraktana, dan engkau meninggalkan kami, padahal kami semua sama. Ya. Banul Muttalib kok diberi, kenapa Banu Hashim tidak? Banu Abdi Syams tidak, dan Banu Naufal tidak diberikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Banu Muttalib dan Banu Hashim itu satu, sama. Ya, karena mereka senasib dan sepenanggungan pada saat mereka diblokir oleh orang-orang kafir Quraisy. Banu Abdisyams, Banu Naufal tidak ikut dalam peristiwa itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan Banu Muttalib dan Banu Hashim. Nah, ini dalil dijadikan hujjah oleh para ulama bahwa Banu Muttalib termasuk dari alun Nabi. Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata para ulama yang mengatakan bahwa yang termasuk alun Nabi hanya Banu Hashim, sebab dalam peristiwa itu khusus kaitannya dengan khumus. Tidak ada kaitannya dengan zakat. Tidak ada kaitannya dengan zakat. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Banu Muttalib diharamkan bagi mereka sedekah atau zakat. Sehingga di sini beliau menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud alun Nabi hanya dari Banu Hashim. Adapun Banu Muttalib diikutsertakan dalam Al-Khumus. Ya, mereka mendapatkan 1/5 dari hasil rampasan perang, namun dalam hal zakat mereka tetap diperbolehkan untuk menerima sedekah karena tidak termasuk ke dalam alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi yasihhu daf'u zakati ila Banu Muttalib. Maka berdasarkan hal ini diperbolehkan menyerahkan zakat kepada Banu Muttalib. Li'annahum laysu min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bukanlah dari alun Nabi, keluarga Muhammad. Wali umumil ayah, dan berdasarkan keumuman ayat innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, bahwa sedekah itu diberikan pada orang fakir dan miskin. Fa yadkhulu fihim Banul Muttalib, maka termasuk mereka Banul Muttalib apabila mereka fakir atau miskin, mereka berhak untuk mendapatkannya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa alun Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan bagi mereka sedekah dan tidak pula zakat. Jadi siapa saja dari keturunan Banu Hashim ini, ya, sampai zaman kita sekarang ini, kalau mereka dari Banu Hashim, dari Ahlul Bait, maka mereka tidak diperbolehkan sedekah dan zakat. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalau misalnya seorang dari Ahlul Bait, akan tetapi dia miskin, sementara dia tidak punya penghasilan yang lain, apalagi khumus, dia tidak mendapatkan khumus. Ya, seperti yang pada zaman kita sekarang, tidak ada khumus. Nah, sementara dia miskin. Apakah diperbolehkan diberikan dari sedekah atau zakat? Kalau memang tidak ada yang lainnya. Sementara mereka dalam kondisi darurat, wad-daruratu bihul mahdzurah. Yang darurat membolehkan sesuatu yang asal hukumnya terlarang. Kalau memang sudah tidak ada penghasilan yang lainnya. Namun selama ada penghasilan yang lain, maka tidak diperbolehkan ahlul bait untuk menerima sedekah atau zakat, karena mereka termasuk dari alun nabi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru du'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.